Jan Kasiko, Renjawa ang Kajamban Karimbo. Wajoy Kajamban Karimbo Luaden. Waden disuruh nyok Kajamban ka dalam rimbo. Inyo indah tentu di dalam rimbo banyak karo. Daripada waden di kajayo karo karo lebih rancak dan maminja pitika in dua bako. Ikota sasabana. Bangi-bangi kalau indah pepiti kita yo marenge-renge kalau indah dapet piti kita heboh yo kagae biarlah indah bapiti yang penting kita mencari biarlah indah bapiti masalah ijan dicari biarlah indah bapiti dake jo anak bini biarlah indah bapiti jam putih siraturahmi biarlah indah bapiti yang penting trendy biarlah indah bapiti kita tetap baru saho biarlah indah bapiti mintuo sila juo ijan karena piti kita tabalah duo biarlah indah bapiti budi elok baguno biarlah indah bapiti tapi baagamo. More.